عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala, di mana di hari-hari yang penuh dengan ujian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengingatkan kepada kita akan kematian yang datang dengan tiba-tiba, adanya bencana yang Allah perjalankan di alam ini, bukanlah yang pokok bagi kita selamat dari bencana dan kematian. Akan tetapi yang pokok bagi kita adalah mempertahankan diri apabila di saat kematian datang menjemput kita, kita masih dalam keadaan sebagai orang yang mustaqim ala dinillah, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjadikan sebab istiqomah adalah kita mencari tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari ketergelinciran. Beliau menyatakan, man wajada malja'an aw ma'adan falyasta'idz bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat melindungi diri dan menjaga dirinya dari ketergelinciran kebinasaan, maka jadikanlah tempat tersebut untuk dia melindungi dirinya. Diterangkan para ulama yang dimaksud diantaranya adalah majalisul ilm. Majlis ilmu membimbing hati-hati kita untuk bisa istiqomah di atas berbagai kondisi dan keadaan. Karena yang namanya roda kehidupan pasti berputar. Keadaan Allah yang menentukan, dan kita berusaha untuk terus di atas iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah terkhusus di tempat kita, di ma'had kita, di masjid kita, yang kita berharap kepada Allah menjadikan tempat yang bisa lahir darinya orang-orang yang mustaqimin di atas dini, yang kokoh tegak di atas ilmu dan amalan soleh. Kita dimudahkan untuk bisa terus melangsungkan majelis ilmu terkhusus bainal maghribi wal isya sebagai ta'lim umum kita, yang semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati-hati kita untuk bisa memakmurkannya dengan penuh keikhlasan dan niatan yang lurus. Di malam hari ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih meneruskan pembahasan kita dalam paduan antara dua kitab. Kitab kumpulan hadis-hadis ahkam dalam Bulughul Maram min Nadilatil Ahkam dengan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, di mana poin-poin khulasah, ringkasan daripada pembahasan fikih kita mengembali kepada tawdihul ahkam, yakni pada manhajul salikin. Kita masih dalam poin mengenai bacaan dalam sholat. Maka meneruskan poin yang 83. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, sesungguhnya kita sangat menginginkan dari anak-anak kita untuk membacakan dua hadis atau salah satunya dari apa yang kita isyaratkan kemarin dalam hadis Bulughul Maram. Namun kelihatannya belum pada megang kitab. Namun tidak mengapa, seandainya ada di antara antum yang sudah siap dan hafal, ada enggak? Hah? Belum ada. Belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan di ma'had nanti bisa menyediakan minimalnya dalam kitabus sholah. Minimalnya dalam kitabus sholah, karena kita dalam pembahasan hadis-hadis tersebut dan tidak tahu sampai berapa lama kita akan selesai dalam kitabus sholah. Taib, kita sementara meninggalkan murojaah ini hadis, kita masuk pada poin 83. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa yaqra'u ma'aha fi raq'atainil ulayaini minar rubaiyati wa thulathiyah suratan, dan membaca bersama Al-Fatihah dalam dua rokat pertama, satu dan dua dari salat yang empat rokaat rubaiyah dan yang tiga rokaat thulathiyah, membaca bersamanya adanya surat. Di mana di sini takunu, di mana suratan tersebut, alif poin A, fil fajri, dalam solat fajar, solat subuh, min tiwalil mufassal, dari surat-surat panjang dalam surat yang disebut golongan mufassal. Ba poin B, wa fil maghrib, pada solat maghrib, min qisarihi, dari surat-surat pendek dalam golongan mufassal. Jim poin C, wafil baqi, dan dalam sisanya, berarti isya, zuhur dan asr. Min awsatihi, yaitu dari jenis awsatil mufassal. Barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan al-mufassal, yaitu al-mufassal, surat-surat mufassal. Maka di sana barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, al-mufassal huwa suratul Qur'an al-qasirah allati kathural fasal bainaha bil basmalah. Yang namanya mufassal adalah surat-surat dalam Al-Qur'an yang pendek, yang kathural fasal, banyak pemisahnya antara suratan tersebut dengan basmalah, sehingga disebut mufassal. Surat ini Al-Baqarah bukan, panjang 286 ayat baru bismillah. Ali Imran panjang 200 ayat baru bismillah. An-Nisa panjang baru bismillah. Mufassal adalah surat-surat pendek dalam Al-Qur'an yang banyak dipisahkan antara suratan yang satu dengan yang lainnya dengan bismillah. Wasumiya mufassalan likasrati fawasilihi, dan dinamakan mufassal karena banyak pemisahnya. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penamaan mufassal ini bukanlah bid'ah, bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan telah dikenal dari zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana datang beberapa riwayat, semisal Sahihain, kisah yang mungkin kita pilih hadis ini karena ada pelajaran yang penting. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qol kana Mu'adz ibn Jabal yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fayaummu qaumahu fasallal isya faqara'a bil baqarah. Fansarafa ar-rajulu wa ka'anna Mu'adzan tanawala minhu. Fabaghlaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama faqal fattanun fattanun fattan salas marrat. Fa'amarahu bisurataini min awsatil mufassal. Naam barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 701 dan Muslim nomor hadis 465. Hadis datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan dahulu sahabat Mu'adz ibn Jabal ini sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat makmum kepada Nabi. Nabi membacanya panjang. Masya Allah, sholat isya bacanya panjang Nabi. Maka dia pulang ke kaumnya mengimami mereka sholat isya. Wah, ini tuntunan Rasul. Saya ingin praktekkan. Maka dia mengimami dengan membaca surat Al-Baqarah. Panjang enggak? Panjang. Ya. Santri saja kalau murojaah karena ini 2 juz setengah. Berapa jam kira-kira 1 rakaat? 2 rakaat berapa jam? Panjang enggak? Kuat enggak kira-kira berdiri di belakang? Nah, akhirnya nam fansarafa rajul, ada seorang di belakangnya sudah keluar, kelamaan mungkin. Maka Mu'adz seakan-akan menuduhnya, malah menuduh ini, kamu malah gak mau sholat jamaah, bagian seterusnya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ada sahabat yang mereka tidak mau ke masjid li ajli fulan yatulu bina, karena fulan kalau ngimami sholat terlalu panjang. Nah, Rasul ngimami sholat panjang. Kadangkala dengan sahabat. Nah, karena yang di belakangnya sahabat yang mulia. Mereka bernikmat-nikmat dengan surat yang dibaca Rasul. Nah, maka mendengar hal ini, ketika Mu'adz ibn Jabal mengimami sholat kaumnya dengan membaca suratan yang sangat panjang membuat masyakoh berat bagi kaumnya, hingga akhirnya sebagiannya tidak mau ke masjid. Rasulullah SAW mengatakan, fattanun fattan fattan, apakah engkau ingin membuat fitnah? Ingin membuat fitnah? Ingin membuat fitnah? Mu'adz tidak menyanggah, kan saya ngamalkan tuntunannya engkau Rasul, tidak. Namun ternyata perbuatan dia melaksanakan yang dicontohkan, yang dilakukan Rasul yang bukan sampai derajat wajib. Nah, ini menimbulkan polemik hingga akhirnya dinasihati oleh Rasul, fattan, fattan. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang sangat tegas, yang seandainya mungkin orang yang tidak ikhlas dan tidak tunduk kepada Allah mendengarnya, sakit hatinya. Namun Mu'adz tidak, karena tahu ini al-haq, tunduk. Sampainya kepada dia walaupun dengan ucapan tegas dari Rasul, fattan, engkau orang yang buat fitnah. Ternyata tidak demikian. Beliau menerima dan tunduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan atau mengarahkan kepada beliau, radhiyallahu anhu, yani fa'amarahu bisurataini min awsatil mufassal. Maka Rasul memerintahkan beliau untuk membaca 2 surat dari awsat mufassal. Salat isya membaca awsatil mufassal. Nah, surat pertengahan dari mufassal. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang terkait dengan bab penyebutan al-mufassal telah dikenal di kalangan sahabat Nabi. Nah, berarti bukan bid'ah. Ini satu. Nah, Yang kedua, pelajaran penting, yaitu bahwasanya seorang dikala dia mau mengamalkan sebuah tuntunan yang datang dari Rasul yang sifatnya belum wajib, perlu mengikuti bimbingan dan arahan. Yanduru ilal akibah, melihat bagaimana kesudahannya. Nah, jangan sekedar semangat, mengerti dalil, akhirnya tidak mengikuti bimbingan arahan orang yang alim, menimbulkan fitnah. Dan ini banyak para hamasiyun, orang-orang yang sekedar semangat, yang akhirnya mereka menjadi hizbiyun. Indahum waqi'ah alal ulama hamalatiddin. Akhirnya mereka menyakiti, menuduh para ulama yang membawa agama, yang mengarahkan, membimbing kepada kebaikan, dituduh ini itu, dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Sekedar modal semangat. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, hadis yang agung ini menjadi pegangan dalam metodologi dakwah dan beramal sunnah. Namun bukan sekarang bastu syarhihi, memaparkan syarahnya. Yang menjadi syahid, penamaan mufassal telah dikenal di kalangan para sahabat. Sekarang bertanya, apa yang kita telah paham mufassal secara pengertian surat-surat pendek dalam Al-Quran yang dipisahkan dengan basmalah? Mana batasannya? Qala wa tahdidul mufassal ikhtalafa fihil ulama. Pembatasan mufassal telah berselisih padanya para ulama. Dimulai dari mana? Hal minal hujurat au min qaf? Apakah dari surat Al-Hujurat atau dari Qaf? Ini telah berselisih para ulama. Madhab Abu Hanifah atau Hanafiyah menetapkan permulaannya dari Al-Hujurat. Ini tiwal mufassal. Nah, permulaannya dari Al-Hujurat ke bawah dinamakan mufassal. Dalam mufassal ini dibagi menjadi tiga, tiwal, awsat, dan kisor. Nah, tiwal, awsat, dan kisor. Nah, ini semuanya para ulama berselisih. Nah, antara tadi. Nah, di sini Al-Imam Musa'di rahimahullah, beliau berjalan merojihkan dengan apa yang ada padanya. Nah, di sini dalam taklib, yaitu yang dipilih dengan dasar mazhab Hanabilah. Dengan mazhab Hanabilah yang di sana barakallahu fikum didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud rahimahullahu taala dari Aus ibnu Hudzaifah, dari jalan Aus ibnu Hudzaifah rahimahullah, seorang tabi'in. Dia bertanya, saltu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibunal Quran. Aku bertanya kepada para sahabat Nabi bagaimana mereka membagi hizb-hizb dalam Al-Qur'an. Naam. Hizb dalam Al-Qur'an, karena biasanya hufaz kalau membaca tarjet satu tahun, dia berarti membacanya menghafal satu hizb. Naam. Nah, ini. Bagaimanakah para sahabat membagi Al-Qur'an tersebut? Maka beliau mengatakan qalu salas khams wa subu salas yaitu salas wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyrah wa thalata asyrah wa hazabal mufassal wahdahu. Mereka membagi, oh ini 3 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, dan menghitung mufassal ini yang tadi khilaf para ulama Hujurat sampai dengan atau Hujurat atau Qaf mulainya, ini dihitung satu hizb. Naam, al-muhim tidak, yang jelas ini hitungan ya, kalau para hufat nyantel. Naam. Demikian. Maka di sini wa hazabal mufassal wahdahu rawahu Abu Dawud. Maka di sini Diriwayatkan Abu Dawud. Maka di sana datang riwayat menerangkan yang kesimpulannya di sini sebagaimana dinukilkan dalam ta'liq. Nomor satu dalam catatan kami dalam Minhajus Salikin. Qala al-mufassal, al-mufassal memilih madhab Hanabilah min surati Qaf, dimulai dari surat Qaf. Yang ini merupakan madhab Hanabilah. Naam. Ila akhiril Quran, sampai dengan akhir Al-Quran, sampai An-Nas. Ini berarti namanya mufassal, dari surat Qaf sampai akhir surat. Mufassal ini dibagi tiga, tiwal, ausat, dan qisar. Tiwal dibaca pada sholat subuh, qisar dibaca pada sholat maghrib, ausat dibaca pada selain itu. Naam. Ini yang sunnah menurut Hanabilah. Naam. Maka di sini wa tiwaluhu min qaf ila am, yang disebutkan tiwalul mufassal yaitu dari surat Qaf sampai dengan juz amma, yaitu pada surat An-Naba. Ini tiwal. Yang lain berpendapat yang lain. Ini pendapat yang dipegang Hanabilah. Naam. Wa ausatuhu, dan ausatuhu yang dibaca pada Isya, Zuhur dan Asar. Ini min amma ila duha, dari surat amma yatasa'alun An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Naam. Adapun qisaruhu min duha ila An-Nas, dari surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Ini disebut qisar. Naam barakallahu fikum. Sehingga dari sini beliau menerangkan bahwasanya surat-surat yang dibaca hendaknya dalam sholat fajr ini adalah dari tiwalul mufassal, berarti surat-surat Qaf sampai dengan amma, antara itu. Naam. Adapun maghrib qisarnya berarti dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Adapun Isya ini tengah-tengahnya. Naam, tengah-tengahnya. Berarti antara amma dengan Ad-Duha. Ini yang dipilih oleh beliau. Maka pembahasan kedua dalam bab ini adalah barakallahu fikum, yakni tentang barakallahu fikum hukum membaca, yakni sesuai dengan mufassal ini. Nah barakallahu fikum, hukumnya apa? Hukumnya apa membaca mufassal ini? Yang ini tiwal dalam sholat subuh, qisar dalam sholat maghrib, ausat dalam sholat isya. Maka di sini barakallahu fikum adalah datang beberapa riwayat dalam hadis yang jam'uhu menunjukkan hanyalah istihbab, hanyalah sekedar sunnah, dicintai, bukan wajib. Nah, hal tersebut dikarenakan yang pertama, li'annahu mujaradu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu sekedar perbuatan nabi yang tidak terkandung padanya perintah bacalah ini, bacalah ini, kecuali dalam hadis yang tadi fa'amarahu min ausatil mufassal, namun ini sekedar irsyad bukan jazm. Naam, sehingga diambil hukum sunnah. Yang kedua, faqad sabata an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, telah tetap dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat maghrib dengan surat At-Tur. Ini bagian tiwal harusnya kalau pembagian tadi. Berarti menunjukkan, nah barakallahu fikum, bukan wajib. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, yakni sekedar istihbab, nah, sekedar sunnah. Dan inilah madhab jumhur ulama. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan ketiga, yaitu qiraatun qiraatus suratin tamah. Nah, apakah hendaknya dia membaca satu surat penuh? Misalnya membaca Qaf harus sampai dengan selesai atau tidak? Maka qala Ibnu Rajab fi Fathil Bari, berkata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ini beliau mengatakan al-afdal al-qira'atu bi suratin tamah bil ittifaq, yang afdal hendaknya dia membaca satu surat penuh dengan kesepakatan para ulama dari sisi afdoliyah. Nah, dari sisi afdoliyah, yang afdol dia membaca. Namun tentu najam an bainal ahadis, kewajiban imam muro'atul makmum, memperhatikan makmumnya. Nah, perhatikan makmum. Kalau ternyata seperti tadi kisah hadis Mu'ad membaca panjang menjadikan makmumnya masyakoh, sebagaimana hadis Abi Hurairah, man sholal linnas fal yujiz, barang siapa yang sholat mengimami manusia hendaknya meringankan. Fa inna mi waraihi dhaif wal kabir wal haja, karena yang sholat di belakangnya kadangkala orang yang lemah, orang yang sudah tua, orang yang dia itu memiliki keperluan segera. Nah, sehingga muro'ah kepada makmumin. Nah, semisal antum baru pulang dari pondok, semangat. Kalau di pondok kita masya Allah subuh nikmat membaca surat-surat panjang. Nah, misalnya, berarti pulang ke rumah juga dipraktekan. Ya sudah, besok jamaah lihat siapa yang imami. Aduh fulan, lah sudah makruh dulu ya. Ini demikian, nah, harus pandai melihat. Ternyata jamaahnya senang, tidak mengapa, tegakkan sunnah. Nah, ini menggabungkan beberapa hadis. Nah, barakallahu fikum. Sekarang hukum al-qira'ah bi ba'di suratin min awwaliha aw akhiriha aw wasatiha. Sekarang membaca surat, kalau tadi satu surat sempurna itu afdal. Bagaimana kalau membaca sebagian saja? Di awal surat 5 ayat atau di tengah surat dia pilih dari yang tidak merusak makna dan kisah. Nah, atau di akhir surat. Nah, maka di sini qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari jilid keempat halaman 465. Wa aktsarul ulama ala annahu la yukrah qira'atu awailis suwar wa ausatiha wa khawatimiha fis shalah. Naam, mayoritas para ulama memandang tidak makruh, tidak dibenci membaca awal suratnya atau tengah suratnya atau akhir suratnya. Naam, di dalam salat. Hanya saja datang riwayat dari Imam Ahmad annahu yaqra'ul qira'ah min awsatis suwar duna khawatimiha. Beliau memandang makruh kalau membaca dari tengah tidak sampai dikhatamkan, tidak sampai dituntaskan surat. 6. Wa anhu annahu yakrahul qira'ata an awakhiris suwar. Dan demikian pula diriwayatkan dari beliau adalah makruh juga kalau membaca dari akhir surat. 6. Ini barakallahu fikum. Ini demikian. Namun yang rajih pendapat jumhur adalah boleh. Nah, boleh membaca awalnya, tengahnya ataupun akhirnya. Nah, namun tetap muro'atul ma'ani, memperhatikan makna-makna. Nah, tanggung ini apa sudah berhenti. Nah, semua ya tidak. Nah, nah ini barakallahu fikum, dan khilaf para ulama berapa minimalnya. Sebagian mengatakan 3 ayat. Nah, sebagian yang lain 1 ayat tidak mengapa kalau panjang. Nah, ini barakallahu fikum, mana dalil yang membolehkan atau menyatakan bahwasanya tidak makruh? Keumuman ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal kitab." Kemudian bacalah bersama Al-Fatihah apa yang mudah bagimu dari Al-Kitab, Al-Qur'an. Berarti boleh, artinya demikian. Boleh membaca suratan berapa ayat, namun perhatikan makna. Perhatikan makna. Nah, barakallahu fikum. Ini membaca, difaham ya sini ya, membaca surat. Difahami sampai di sini, tengah ini boleh. Nah sekarang yang lain lagi. Sekarang seandainya suratnya dirasa terlalu pendek. Qul huwallahu ahad. Boleh enggak kita menggabungkan dua surat dalam satu rokaat? Nah, dua surat dalam satu rokaat, maka pembahasan al-jam'u baina surataini fir rokaat. Menggabungkan dua surat dalam satu rokaat. Qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab masih, aktsarul ulama ala annahu la yukrah al-jam'u baina suwari fi shalatil mafruḍah. Mayoritas para ulama menyatakan tidak makruh, artinya tidak dilarang, tidak dibenci menggabungkan antara dua surat dalam salat yang wajib. Wa ruwiya fi'luhu an Umar wa ibn Umar wa Umar ibn Abdul Aziz wa Al-Qamah. Nam, wa huwa qalu Qatada wa Nakhai wa Malik wa Ahmad fi karahatihi riwayatan. Nam. Di sini barakallahu fikum, dan hal tersebut menyatakan bolehnya, tidak makruh. Diriwayatkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Umar Ibnu Umar dan Umar bin Abdul Aziz, Al-Qamah, serta ini merupakan ucapan Qatadah dan Nakhai serta pendapat Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad. Ini secara pendapat para ulama. Naam. Imam Ahmad dinukilkan riwayat beliau tidak memakruhkan, yang lain memakruhkan. Naam, ada dua riwayat. Naam. Namun yang rajih wallahu a'lam bissawab adalah pendapat jumhur, ya mayoritas para ulama, yang itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Bahkan datang di dalam hadis kisah seorang sahabat dikala safar mengimami para sahabat yang lain selalu menutup suratan yang dia baca dengan Qul huwallahu ahad. Maka ditanyakan kepada Rasul, ditanya, ma hamalahu ala zalik, apa yang mendorongnya? Dia menjawab, muhibban lillah wa rasul, yani muhibban lillah, karena cinta kepada Allah. Karena Qul huwallahu ahad semuanya isinya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan wihdaniyahnya. Maka fa'akhbirhu anna allaha yuhibbuh, beritakan pada dia sesungguhnya Allah mencintainya. Nah ini tadi barakallahu fikum menunjukkan menggabungkan dua surat. Lebih afdol apabila tertibnya tertib mushaf. Nah, ini barakallahu fikum. Paham ini ya? Dua surat dalam satu rokaat. Nah sekarang dibalik, satu surat dalam dua rokaat. Nah, sekarang dibalik, membaca satu surat diulang rokaat pertama dan rokaat kedua. Ini bagaimana hukumnya? Maka barakallahu fikum, akhraja Abu Dawud an rajulin min Juhainah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihimul fajr. Dikeluarkan Abu Dawud di nomor hadis 816 dari seorang dari Bani Juhaimah. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka salat subuh, salat fajar. Faqara idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Nabi membaca surat Al-Zalzalah fi raq'ataini kiltaihima, pada dua rakaat keduanya. Rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua idza zulzilatil ardu zilzalaha lagi. Bukan karena lupa, bukan karena ada kesalahan memperbaiki qiraah yang sebelumnya, namun demikianlah Rasul mencontohkan. Naam. Waqad nassa Ahmad ala jawazi dzalik. Maka Imam Ahmad telah menaskan itu boleh. Itu boleh. Naam. Ini difahami sampai di sini. Terakhir, pembahasan terakhir. Ketika kita telah mengenal mufassal, tiwal, ausat dan qisar. Kemudian apakah yang afdal, yang ya, kita mengenal yang afdal membaca satu surat penuh, naam sempurna. Boleh untuk memilih di awalnya sebagian, naam membaca sekedar sebagian di awalnya atau tengahnya atau akhirnya. Naam. Demikian pula boleh untuk menggabungkan dua surat dalam satu rokaat, atau boleh pula satu surat untuk dua rokaat. Naam. Nah sekarang tadi diarahkan para ulama di dalam menyusun mushaf, mereka membuat tertib urutan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lah, apakah kita membacanya kalau memilih dua surat atau lebih harus urut ini-ini? Naam. Atau boleh kita ini terus yang lainnya? Naam. Dalam rokat, maksudnya rokat pertama dan rokat kedua. Naam, rokat pertama dan rokat kedua. Naam. Ini barakallahu fikum. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fil Fath. Berkata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 468, al-aktsarun ala anna dzalika ghairu makruh. Mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang demikian ini tidaklah makruh. Yani tertib mushaf rakaat pertama dan rakaat kedua. 6. Wan Ahmad riwayatun annahu yukrahu in ta'ammada dzalik. Imam Ahmad dinukilkan dari beliau bahwasanya barakallahu fikum ini makruh kalau sengaja, sengaja tidak urut mushaf. Naam, kalau sengaja tidak urut mushaf rakaat pertama dan rakaat kedua. Namun yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur tentang bolehnya. Hal ini didasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Muslim nomor hadis 772. Di mana annahu sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal lail. Beliau salat di belakang Nabi salat malam. Ini. Salat malam, Hudzaifah melihat, Nabi salat, masyaallah, salat malam. Langsung beliau menginginkan untuk apa? Makmumnya Nabi, makmum kepada Nabi. Ternyata Nabi faqara'an Nabi surat al-Baqarah. Nabi membaca surat al-Baqarah. Panjang, kok panjang sekali ya? Kayaknya ayat 100 mau ruku. Ternyata lanjut. Oh mungkin sampai satu surat ya. Setelah selesai belum ruku. Suma surat An-Nisa, kemudian membaca surat An-Nisa. Nah, setelah itu wah ini apa namanya selesai ya. Ternyata Suma Ali Imran, kemudian membaca surat Ali Imran sampai 7 surat atau 4 surat nih yang panjang. Nah, itu salatnya Nabi. Nah, dalam salat lail, subhanallah ya. Oleh karena itu ya, kalau kita memandang diri kita begitu mukassir, sangat kurang ibadah kita. Kalaulah Nabi saja ya, yang sudah diampuni dosa-dosanya, sholatnya demikian, bagaimana kita? Kenapa Nabi melakukan demikian? Kata beliau, afala akuna abdan syakuro. Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Kita yang sudah diberi nikmat tinggal di lingkungan ma'had, sekali lagi tinggal di lingkungan yang diterangkan, yang dibuka padanya majalisul ilm dan ulum syariah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pelajaran-pelajaran yang ada yang mudah-mudahan Allah mudahkan terus untuk bisa nanti dibuka di masjid ini. Pelajaran khawas khusus para ikhwah yang dahulu pernah berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan lagi kelanjutannya. Demikian pula mudah-mudahan anak-anak kita mulai berlatih. Naam, dari para tulab, muta'allimin mulai latihan, ngajari adik-adiknya. Antum para syabab, anak-anakku yang masya Allah semangat belajar, mungkin mendapatkan kesulitan dan sebagainya, ingat hayatul ilmi bimuroja'ati. Hidupnya ilmu antum dengan muroja'ah. Jadikan waktu ba'da isya untuk antum muroja'ah dengan kakak-kakak kelas antum. Daripada bicara, daripada bermain, daripada yang sia-sia. Rasulullah membenci yaitu apa? As-sahar, begadang malam setelah isya. Dikecualikan para ulama kalau itu untuk hal yang manfaat. Nah, kalau sekedar ya hal yang kurang manfaat, akhirnya malah menimbulkan dimanfaatkan syaitan. Kalau hilang sesuatu yang hak akan diganti dengan sesuatu yang batil. Nah, lihatlah ketika tidak dimanfaatkan murojaah dan hal yang manfaat dalam ilmu, akhirnya antum bikin gaduh. Ramai dengan suara minimalnya, mengganggu tetangga, mengganggu temannya yang sedang murojaah dan seterusnya. Lah ini yu'dhi, padahal seorang muslim yang sempurna Islamnya, man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Lah lewat sering diingatkan demikian. Jadi di sini kami ingatkan kembali pada diri kami dan antum semuanya, terus-teruslah memohon kepada Allah untuk bisa kita memperbaiki ibadah kita dan meningkatkan kesemangatan kita dalam thalabul ilmi, karena ini adalah merupakan kunci kebaikan. Jazallahu khairan pada anak kita yang sudah maju dalam duduknya. Nah, berkumpul jadi satu majelis. Semoga berkumpulnya dan merapatnya badan-badan kita menjadi sebab bersatu dan dekatnya hati-hati kita di atas iman.